Wasallam. Sampai hadis ke berapa? Hadis ke 92 sudah. Baik. Hadis 693, wa fi lafdhin faqila lahu innan nasa qad syaqqa 'alaihim as-siyam wa innama yantadhiruna fima fa'alt fada'a biqadhin min ma'in ba'da al-'asr fa shariba, rawahu Muslim. Jadi kalau seandainya seseorang musafir kemudian dia tidak tahan untuk berpuasa, baik karena panjangnya atau jauhnya perjalanan, ataupun ya ataupun berhubungan dengan dia sakit, atau dia tidak tahan umumnya mungkin karena haus dan seterusnya, maka berarti dia berbuka puasa jauh lebih baik ya, lebih afdal bagi dia. Tapi kalau dia safar, tidak ada masyakkah, tidak ada sesuatu yang berbahaya buat dia, seperti sekarang mungkin orang pakai pesawat, tidak ada sesuatu yang mendesak, maka dia punya khiyar, boleh buka puasa, boleh tidak. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya hadis riwayat Muslim di mana Aisyah berkata waktu jalan perjalanan atau dalam perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat mengqasar sholat dan berbuka puasa, maka Aisyah tetap mengitmam sholatnya, menyempurnakan dan tetap puasa. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kalian semua mengqasar, saya tidak qasar. Ya, kalian memangkas sholat kalian jadi 4 rakaat jadi 2, saya tidak. Saya sempurnakan. Kalian buka puasa, saya tetap puasa. Maka kata Nabi SAW, ahsanti, bagus yang kamu lakukan wahai Aisyah. Artinya kalau kamu mampu silahkan, tidak mengganggu ibadah kamu silahkan. Tapi kalau terganggu maka sebaiknya jangan. Nah, hadis 692 yang terakhir kita bahas adalah, saya ingatkan kembali, waktu Nabi SAW keluar untuk pembebasan kota Mekah, dan itu kebetulan pada bulan Ramadhan, maka umumnya semua orang berpuasa. Semua orang berpuasa termasuk Nabi SAW. Sampai tiba di lokasi, masih ingat ya, Qura'il Ghamim, yang kita bahas yang lalu, Qura'il Ghamim. Ini sebuah lokasi yang sudah dekat sekali dengan Mekah gitu. Dan waktu itu sudah sore, dan semua orang berpuasa pada saat itu. Kemudian Nabi SAW minta didatangkan atau diberikan, seperti kalau kita sekarang mungkin segelas air ya. Lalu Nabi SAW mengangkat dan meminumnya sampai semua orang melihat. Maka pada saat itu ada sebagian sahabat yang buka puasa ikut Nabi, ada yang tidak. Lalu Nabi SAW waktu ditanya, bagaimana, tetap aja ada yang tetap berpuasa. Maka kata Nabi SAW, mereka lah orang-orang yang telah melanggar. Hadis 692 sangat berhubungan dengan 693 seperti yang saya rincikan. Terjemahannya coba perhatikan. Dalam suatu lafaz hadis ada seseorang berkata pada beliau pada perjalanan itu ya. Jadi 693 merincikan 692. Dalam suatu lafaz hadis ada seseorang berkata pada beliau, orang-orang merasa berat berpuasa dan sesungguhnya mereka menunggu apa yang baginda perbuat, apa yang Nabi lakukan. Lalu setelah asar beliau meminta sekendi air dan meminumnya. Riwayat Imam Muslim. Jadi hadis 693 menjelaskan kenapa di 692 Nabi buka puasa waktu sudah asar. Kan gitu. Apa sebabnya? Karena umumnya sahabat waktu itu terganggu, mereka enggak tahan lagi, cuman karena lihat Nabi puasa ya ikut puasa. Sementara mereka dalam keadaan safar, apalagi ini mau berperang, gitu kan? Mau berperang, mau membebaskan kota Mekah. Maka di sini kita lihat ada sebabnya. Nabi SAW buka puasa karena ada sebabnya. Tadinya Nabi buka puasa saja karena dikeluhkan bahwasanya banyak orang sahabat ini gak tahan lagi, cuman karena nunggu apa yang anda buat, tetap puasa atau tidak. Habis sholat asar Nabi SAW minum. Nabi SAW minum. Nah, ini yang sebabnya saya katakan tadi. Kalau kita melihat dalam safar itu tidak tahan lagi, buka puasa lebih afdol. Buka puasa lebih afdol ya. Artinya lebih tepat sesuai dengan syariat kita. Tapi kalau dalam safar itu kita lihat tidak ada masalah, artinya masih bisa tahan, kita punya dua pilihan. Bisa tetap puasa atau kita berbuka. Tetap punya keringanan untuk berbuka. Jadi hadis 693 riwayat Imam Muslim menjelaskan atau menjabarkan kenapa Nabi SAW buka puasa. Dan sudah saya jelaskan buktinya orang boleh tetap puasa kalau safar, karena Nabi bertahan puasa dari Madinah sampai ke kampung Qura al-Ghamim tadi. Ya, sampai beliau di lokasi sudah dekat dengan Mekah baru buka puasa, itu pun karena ada keluhan sebagian sahabat bahwasanya mereka sudah tidak tahan, hanya nunggu Nabi bertahan enggak puasa gitu. Baik, 694. Wa an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu fi quwwatan 'ala as-siyami fi as-safar fa hal 'alayya junah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل dari حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه. Jadi itu diganti ya, itu al-Islami terjemahannya. I-nya diganti dengan A, Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kuat berpuasa dalam perjalanan, maksud pada saat safar, apakah aku berdosa kalau aku tetap puasa? Maka Rasulullah SAW bersabda, ia adalah keringanan dari Allah. Maksudnya berbuka dalam saat safar itu adalah keringanan, rukhsah dari Allah. Barang siapa yang mengambil keringanan itu, maka hal itu baik, boleh untuk dia. Dan barang siapa yang senang untuk berpuasa, maka ia tidak berdosa. Jadi sekali lagi dirincikan kan gitu, tergantung keadaan. Yang penting jangan sampai ya, ada orang-orang di antara kita seperti sudah mungkin dua kali saya temukan tuh. Pada saat umroh Ramadan, itu banyak jemaah kita dari Indonesia yang buka puasa mengikuti jamnya Indonesia. Jadi masih terang di Saudi, di pesawat mereka sudah buka puasa. Karena berangkat dari sini jam 10 pagi atau jam 11 pagi dengan Garuda misalnya. Tiba di Saudi itu jam 5 sore waktu Saudi. Tapi kan Indonesia mundur 4 jam, berarti sudah jam 9 malam waktu Indonesia gitu kan. Nah waktu tiba di sana itu belum saatnya buka puasa karena masih baru jam 5. Harus ikut. Patokannya adalah matahari terbenam dimanapun kita berada kan. Mau berapa jam pun puasa itu tidak ada urusannya dengan itu. Tapi ternyata banyak orang-orang kita yang tidak paham, mereka di pesawat lihat jam sudah jam 6 Indonesia. Berarti baru jam 2 waktu Saudi, 3 jam sebelum tiba di Saudi. Itu mereka buka puasa. Bukan karena ngambil keringanan ini ya, bukan. Bukan karena niatnya nanti mau apa dibayar setelah lebaran, tidak. Tapi menganggap sudah saatnya buka puasa. Nah ini keliru, ini bahaya sekali, karena tetap berarti mereka harus bayar. Harus bayar. Bisa tanya, tanya kepada pramugarinya, atau pasti mereka tahu. Iya pasti mereka tahu bahwasanya saya puasa. Biasanya mengobrol Ramadan juga sudah tahu kan. Kita berada di lokasi mana, patokannya adalah matahari terbenam. Patokannya adalah umumnya sih ya, umumnya selisihnya itu sekitar 4 sampai 6 jam maksimal umumnya. Jadi enggak pernah lebih dari itu. Kalaupun lebih dari jam biasa kita puasa, misalnya kita puasa 8 jam, maka maksimal bertambah 4 atau sampai 6 jam itu sudah maksimal. Jadi tidak pernah lebih dari itu. Makanya kalau kita pun di atas pesawat sampai 20 jam misalnya perjalanan, tetap pasti akan ada kita lewatin terbenamnya matahari. Tidak mungkin dia pagi terus gitu kan istilahnya. Jadi kita bisa tanyakan. Ya patokannya awan merah, itu sudah umum, apalagi di pesawat kelihatan gitu. Nah saya pernah berikan penjelasan, karena mereka alasannya berarti bertambah 2 jam puasa. Jawabannya iya, tapi kan bertambah juga pahalanya. Sama kalau kita balik kasusnya, kita bisa puasa lebih pendek. Kalau kita safar dari Saudi, gitu kan? Misal kita safar jam 4 subuh. waktu Saudi ya. Kita kan mulai puasa tuh. Kalau jam 4 subuh Saudi, berarti jam 8 pagi Indonesia kan. Kita bisa lebih cepat nanti tiba di Indonesia, buka puasa lebih cepat. Kalau orang patokannya jam Saudi, berarti dia harus mundur 4 jam. Ya. Jadi itu diantaranya hal-hal yang harus difahami. Karena kalau kita berangkat jam 4 subuh waktu Saudi, berarti jam 8 pagi Indonesia, ditambah 9 jam perjalanan, itu sudah saat buka puasa nanti tiba di Indonesia. Maka patokannya adalah tetap matahari terbenam. Sekali lagi, kalau misalnya seseorang diantara kita safar, dia tidak mampu, lebih afdol buka puasa. Tidak mampu ya, jangan dipaksa. Hauslah, laparlah, itu gak ada masalah, ringan buat dia. Tinggal diganti hari lain, tidak ada kafarah, gak ada denda. Tapi kalau dia mampu, artinya tidak ada masalah, kayak pesawatnya nyaman, dia tetap sehat, maka dia juga masih punya dua pilihan. Boleh buka puasa, boleh lanjut puasanya. Gak masalah buat dia. Jadi walaupun kita tidak haus, tidak lapar, tapi kena safar, gak ada, saya mau gak mau puasa hari ini. Bisa, sudah termasuk rukhsah, keringanan. Gitu kan. Baik, kemudian hadis selanjutnya dikatakan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ada sambungan di situ tapi belum diterjemahkan ya. Jadi kalau dilihat bahasa Arabnya, perhatikan 694 hadisnya rawahu Muslim. Kan gitu ya. Lihat ya bahasa Arabnya. Ada sambungan wa asluhu, itu tidak diterjemahkan. Artinya wa asluhu dan asalnya, asalnya hadis ini gitu. Fil muttafaqi alaih, ada di muttafaq alaih, maksudnya Bukhari Muslim. Min hadithi Aisyah, dari hadithnya Aisyah yang riwayatkan, anna Hamzah bin Amrin, bahwasanya Hamzah bin Amr tadi, perawi hadis ini, sa'al, bertanya. Nah kebetulan di terjemahannya ini hanya riwayat Muslim titik, gitu kan? Sebenarnya masih ada lanjutan dalam terjemahan buku ini. Sudah ya. Baik, 695. Wa ibn Abbasin, perhatikan cara bacanya wa ibni Abbasin. Bagaimana? Wa ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qaal rukhisa lisyaikhil kabir an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskina wala qada'a alaih, rawahu darul kutni wal hakim wa sahaha. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, orang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari untuk seorang miskin. Ini kalau dia mampu. Dan tidak ada qadha, perbaiki itu ya, itu DH bukan DL, qadha baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Darul Qutni dan Hakim. Baik, sekarang saya jelasin. Jadi dari hadis ini dijelaskan orang tua lanjut usia, artinya orang tua yang sudah tidak mampu. Kalau digunakan istilah lanjut usia, ya seperti dalam bahasa Arab tadi dikatakan syekhul kabir, orang yang sudah benar-benar gak bisa lagi ngontrol dirinya aja gak bisa, udah gak kuat. Maka orang seperti ini boleh tidak puasa dan tidak ada qadha. Ada kan biasa orang-orang tua kita itu subhanallah, mungkin sudah sampai 100 tahun umurnya, dia sendiri kalau mau ke kamar mandi azakunallah itu masih diantar gitu kan. Dia kadang-kadang sudah lupa. Nah, orang-orang seperti ini enggak, tetap kalau dia hidup masih bernafas dan dia tidak gila gitu kan, berarti punya kewajiban puasa kan. Tapi karena dia tidak mampu, boleh diganti dengan fidyah, memberikan makan satu hari satu orang miskin. Jadi kalau dia sebulan tidak puasa 30 hari misalnya, maka dia memberikan makan 30 orang miskin bila dia mampu. Kalau dia tidak mampu, dilihat walinya. Wali itu anaknya, saudaranya. Ada yang mampu, bayarin buat dia. Dan memberikan makan orang miskin ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah dia mengeluarkan ukurannya sama dengan zakat fitrah, 2,5 kilo beras per harinya, atau 3,5 liter kalau liter ya, intinya itu 2,5 kilo dikeluarin. Ada juga yang mengatakan tidak, dia cukup mengeluarkan makanan untuk porsi dia makan satu hari, makanan sehari ya, misal makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi dia makan sepiring nasi, siang 2 piring, malam sepiring, berarti dia punya kewajiban 4 piring yang dia keluarkan, gitu kan? Yang dia keluarkan dikasih kepada satu orang miskin. Makanya pendapat pertama mengatakan lebih baik beras atau makanan pokok dan diambil 2,5 kilo untuk makanan sehari. Dan karena ada dikatakan memberikan makan orang miskin sehari satu orang, kata-kata sehari artinya sehari makanan dia. Dan untuk mengakumulasi makanan seseorang susah ya. Bisa saja makanan pokoknya misalnya sarapan pagi 1 piring nasi, kemudian siang 2 piring, malam 1 piring. Tapi ada buah-buahan, ada susu, ada sirup, ada apalah gitu kan. Umumnya kalau dia ngeluarkan makan orang miskin, mestinya semua jenis makanan yang dia makan pada hari itu kan gitu, dari pagi sampai malam. Makanya pendapat pertama mengatakan daripada itu rumit untuk dihitung, lebih baik jadi patokan zakat fitrah 2,5 kilo beras atau makanan pokok setempat, gitu kan. Mungkin ada negara lain gandum, mungkin ada yang keju, ya tergantung makanan pokoknya apa negara itu, maka dikeluarkan. Tapi kalau juga mau keluarkan makanan yang memang dia makan sehari, gak ada masalah, kan gitu. Boleh, boleh, boleh sampai akhir bulan gak apa-apa ya. Kalau dia yang mau keluarin, dia punya kemampuan, dia suruh keluarin, lebih afdol pada hari yang sama. Lebih afdol pada hari yang sama. Misal hari ini dia gak puasa, dia keluarin. Besok ditunggu dulu, karena bisa saja dia puasa mungkin. Dia besok tiba gak bisa lagi puasa, keluarin lagi. Nggak, ini tunggu dulu. Ini kalau dia yang mau keluarin sendiri. Baik, kalau seandainya dia tidak mampu atau mungkin dia sudah lupa walaupun ada hartanya, walinya yang ambil alih, anaknya, bisa pada akhir, tidak ada masalah. Pada akhir Ramadan, setelah Idul Fitri, tidak apa-apa. Ada banyak, banyak. Karena yang dikasih makan ini adalah miskin. Orang miskin, sudah saya kasih definisi orang miskin kan. Miskin itu adalah orang yang punya kemampuan untuk makan, tapi pas-pasan, banyak sekali. Mungkin kalau kita kategorikan orang fakir yang tidak tahu dia mau makan apa hari ini, apalagi besok, itu mungkin bisa dikatakan nyarinya tidak semudah itu. Tapi umumnya sih di Indonesia alhamdulillah ya, artinya tidak sulit untuk mencari orang-orang seperti ini. Ada saja yang kita bisa temukan gitu. Baik, hadis ini menjelaskan tentang adanya hukum fidyah namanya. Fidyah ya, memberikan makan setiap harinya satu orang miskin. Ingat ya waktu kita bahas bab zakat kan, ada 8 penerima zakat, diantaranya 2 golongan pertama fakir dan miskin. Fakir yang tidak tahu dia mau makan apa hari ini apalagi besok. Kalau miskin adalah orang yang ada dia tahu mau makan apa tapi pas-pasan. Termasuk di sini pegawai, walaupun dia ada kerjanya, buru-buru kasar misalnya, itu semua orang-orang yang masuk dalam kategori miskin yang boleh menerima zakat, boleh menerima fidyah Ramadan. Baik, 696. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qaal halaqtu ya rasulullah. قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى afqaru minni fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minni. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh, thumma qala idhhab fa'athimhu ahlak. Rawahu as-sab'a wal lafdhu lil muslim. Hadis sebelum ini saya terjemahkan, 696, menjelaskan tentang bentuk-bentuk denda bagi bulan orang yang puasa di bulan Ramadan tapi berhubungan suami istri. Ini berlaku bagi orang yang berhubungan suami istri, ya, halal. Kalau orang berzina itu lain. Lain, hukumnya berbeda. Karena ini membahas tentang masalah biologis. Kalau orang berhubungan suami istri halal dasarnya dan dia lagi puasa Ramadan, sementara mereka tidak punya keringanan atau rukhsah untuk tidak puasa. Misal, ibu dan bapak pergi safar. Safar itu kan sudah satu rukhsah. Kalau mereka tidak puasa, memang dasarnya karena safarnya. Yani itu karena rukhsah itu. Kemudian mereka berhubungan biologis enggak masalah. Tidak ada denda, enggak ada kafara namanya karena memang mereka rukhsah. Tapi kalau tujuannya membatalkan puasa bukan karena safarnya, bukan karena rukhsah, tapi karena berhubungan biologis, maka kena denda. Kena denda, gitu kan. Ini kalau hubungan, nanti kan kita jelaskan ada tiga opsi tawaran untuk denda orang yang berhubungan biologis di bulan Ramadan, ya. Kalau lagi puasa ya, kalau malam hari enggak ada masalah, itu dihalalkan. Tapi kalau siang hari lagi puasa. Tapi kalau seseorang berzina tidak masuk dalam denda ini. Dia terkategorikan orang yang berbuat dosa besar di Ramadan dan ini wajib taubat nasuha. Wajib taubat nasuha dari dosa zina yang dia lakukan dan puasanya spontan batal. Puasanya apa? Spontan batal, dia harus mengqadanya. Tetapi ulama tidak mengkategorikan dia punya kewajiban membayar denda ini. Karena dianggap memang dia zina, beda. Dia dosa besar, ya, dia harus taubat nasuha, kemudian dia puasanya batal dan dia mengqadha di hari lain. Tapi tidak ada kafarahnya, dendahnya. Karena denda ini bagi orang yang berhubungan halal. Ya, orang berhubungan halal. Sebelum juga saya jelaskan tentang masalah denda ini, yang saya juga terkaitkan yang lalu, bolehkah suami istri bercumbuan pada saat bulan Ramadan? Jawabannya boleh. Selama memang salah satunya atau keduanya tidak sampai tingkat klimaks, gitu kan. Kalau sudah sampai laki-laki nyemprotin sperma atau perempuan sampai klimaks, maka berarti batal. Tapi kalau mereka hanya bercumbuan saja, mungkin sentuhan, mungkin berciuman dan seterusnya, selama dia tidak klimaks maka tidak batal dan juga tidak, ya, tidak ada dendahnya. Enggak ada, sudah kita jelasin pada pertemuan yang lalu ya. Makanya Aisyah mengatakan dalam hadis yang sebelumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbui kami pada saat bulan Ramadan, tapi beliau adalah orang yang paling bisa mengontrol nafsunya. Baik, kalau seandainya suami istri berhubungan biologis di bulan Ramadan, tidak ada rukhsah, enggak ada penyebab memang puasanya boleh batal. Baik itu sakit atau safar. Kan gitu. Dan harus memang dia niat batalin puasa karena rukhsah ini ya, karena keringanan ini. Sakit atau safar ya. Kemudian terjadi hubungan biologi setelahnya, maka itu berarti ya, dia tidak ada kafarah, enggak ada denda. Tapi kalau yang membatalin puasanya, walaupun dia sakit atau safar, tadinya dia safar, dia niat puasa sama istrinya. Tapi ternyata tengah jalan dia ingin menggauli istrinya, lalu dia batalin puasanya karena hubungan itu. Jadi ini kena denda, karena dia membatalin puasanya bukan karena rukhsahnya, bukan karena keringanan, tapi karena berhubungan badannya. Baik, kita dengarkan hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah celaka. Lebih tepatnya bahasanya, aku binasa ya Rasulullah. Beliau bertanya, ya sallallahu alaihi wasallam, apa yang mencelakakanmu? Apa yang membinasakanmu? Ia menjawab, aku telah menggauli, mencampuri istriku pada saat puasa Ramadan. Maksudnya di siang hari itu. Beliau bertanya, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak? Ini berarti denda pertama. Jadi orang kalau berhubungan biologis di bulan Ramadan, sementara puasa tidak ada rukhsahnya, tidak ada keringanannya, maka berarti dia harus bebasin budak. Kalau dia tidak mampu, tidak ada budak atau tidak mampu karena biayanya besar misalnya, karena ini membeli budak itu mahal gitu kan. Ia menjawab, tidak ada, saya enggak punya. Beliau bertanya, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini berarti rentetan yang kedua. Berbuka puasa, apa? Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu bebasin budak, denda yang kedua 2 bulan non-stop puasa. Enggak boleh berhenti. Lalu Nabi tanya, apakah kau mampu untuk itu? Ia menjawab, tidak. Beliau memberikan opsi yang ketiga, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memberikan makan 60 orang miskin? 60 orang miskin. Kita kan kalau sumpah atas nama Allah dan ternyata salah, dendanya kan 10 orang miskin dikasih makan ya. Kalau ini 60 orang miskin. Maka orang itu mengatakan, tidak. Maksudnya aku tidak punya kemampuan untuk membayar denda itu. Lalu ia duduk, orang itu duduk di depan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW didatangkan, ini terjemahnya perlu diperbaiki ya. Di sini dikatakan kemudian Nabi SAW memberinya sekeranjang kurma seraya bersabda. Sebenarnya sebelum Nabi SAW berikan, dikatakan ya, di sini fa'utiyan Nabi SAW bi'arakin fihi tamr. Lalu Nabi SAW diberikan sekeranjang, ada satu keranjang isinya kurma. Enggak, ini nanti memberi, Nabi memberi dia betul, tapi ada terjemahan yang lewat di sini. Ada terjemahan yang terlewatkan. Mestinya sebelum di sini kemudian Nabi SAW memberinya sekeranjang, sebelum itu ada didatangkan kepada Nabi SAW sekeranjang kurma yang lalu Nabi memberikan kepada orang itu. Jadi ini di sini Nabi SAW dikasih hadiah dulu oleh seseorang keranjang kurma. Lalu Nabi SAW berikan kepada orang tadi itu sambil berkata kepadanya, bersedekahlah dengan ini. Karena kan dia tidak mampu tiga-tiganya ya. Dia gak bisa bebasin budak, dia gak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, dia juga tidak bisa memberikan makan 60 orang miskin. Lalu dia berkata sesuatu yang aneh nih. Sahabat ini berkata sesuatu yang aneh, dan ini ulama jadikan sebagai tolok ukur bagaimana kalau orang menggauli istrinya di tengah Ramadan sementara dia tidak mampu untuk memberikan atau menjalankan salah satu dari 3 opsi kafarah tadi, pidyan kafarah atau denda itu. Dia bilang waktu dikasih tadi satu keranjang kurma oleh Nabi, apakah ya. Ini terjemahnya juga perlu diperbaiki ya. Jadi dia mengatakan, apakah ada orang yang lebih fakir daripada kami? Itu terjemahan lebih tepatnya. Di sini kan, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami, ini kurang tepat. Jadi yang tepat, apakah ada orang yang lebih fakir dari kami? Padahal antara 2 batu hitam di Madinah ini ya, tidak ada sebuah keluarga atau suatu ya keluarga pun yang lebih memerlukannya daripada kami. Jadi dia mau membahasakan, saya lebih layak dapat satu keranjang kurma ini karena tidak ada orang yang lebih miskin dari saya. Di satu kota Madinah ini orang yang paling miskin saya. Jadi dia sudah berhubungan biologis harus kena denda gitu kan. Dikasih lagi suruh sedekah, dia bilang lagi saya orang miskin. Enggak ada orang paling miskin dari saya gitu. Apa yang terjadi? Maka Nabi SAW pun tertawa sampai terlihat gigi siumnya. Kemudian beliau bersabda, pergilah dan berikanlah makan keluargamu dengan kurma itu. Diriwayatkan oleh Imam 7 dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah orang yang berhubungan biologi suami istri tanpa adanya keringanan dari syar'i seperti sakit atau safar yang memang mereka batalkan puasa karena udzur itu, karena alasan atau rukhsah itu, keringanan itu, sakit ataupun dia safar. Kemudian dia berhubungan biologis, maka dia harus didenda dengan salah satu dari tiga ini. Yang pertama memberikan budak, kalau gak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, yang gak bisa, kalau gak bisa dia memberikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin juga ini adalah dari makanan yang biasa dia makan. Karena puasa Ramadannya. Ya safar kan keringanan. Safar itu adalah keringanan bagi orang yang sedang puasa untuk membatalkan puasanya. Kalau dia safar di bulan Ramadan, suami istri, lalu dia batalin karena safarnya, karena dia lagi musafir dibatalin sama dia, lalu dia berhubungan biologis, maka tidak ada denda. Karena dasarnya dia batalin puasanya bukan karena hubungan biologisnya, tapi karena safarnya, keringanan yang Allah kasih. Ini dari tadi saya ulang-ulangin nih supaya tidak salah paham gitu kan. Kalau seandainya dia safar, Bu ya, dia safar, memang dia niatnya safar dan tidak niat batalin puasa. Ya dari Jakarta ke Surabaya, gak usah deh, kan gak panas, tetap aja gitu. Dia tidak mau batalin puasa suami istri. Dia niat mau balik besok ke Jakarta. Dia kan terhitung musafir walaupun tinggal di Surabaya. Tiba di Surabaya masih jam 3 sore. Lalu tiba-tiba dia ingin berhubungan biologis sama istrinya. Dia berhubungan biologis, dia batalin puasanya karena hubungan biologisnya. Ini gak boleh. Makanya kalau dia niatnya memang mau batalin dari awal puasanya, maka ulama bilang tidak ada kafarah, gak ada dendahnya. Tapi kalau yang membuat dia batalin karena hubungan biologisnya, walaupun nanti dia bilang, oh kan sekarang kesempatan kita punya safar gitu. Karena dari awal dia sudah niat mau lanjutin puasanya kan. Sudah dari awal. Nah ternyata dia batalin karena masalah biologis. Ini ada dendahnya. Kafara tadi. Bebasin budak atau puasa 2 bulan itu atau dia memberikan makan 60 orang miskin. Dan sudah saya titik beratkan 60 orang miskin ini adalah makanan yang kita biasa makan keseharian. Atau kita kembali kepada pendapat tadi yang mengatakan setiap orangnya dikasih 2,5 kilo beras atau makanan pokok kita gitu. Ini pelajaran yang pertama ya, adanya tingkatan dan tahapan denda. Dan ini bertahap ya, kalau budak bisa lebih afdal. Kalau gak bisa budak baru puasa 2 bulan betul-betul, kalau gak bisa baru 60 orang miskin. Pelajaran yang kedua adalah, kalau seandainya ada orang yang tidak punya kemampuan, seperti kasus sahabat ini, dia jima sama istrinya siang hari Ramadan, puasanya batal otomatis. Gitu kan? Pada saat batal, lalu disuruh Nabi SAW untuk bayar kafarah. Dia ternyata orang miskin, dia gak punya. Nah pada saat Nabi SAW berikan kepada dia keranjang kurma, disuruh sedekah, minimal ini meringankan denda tadi, dia juga bilang, saya orang paling miskin, saya lebih berhak untuk ini. Maka Nabi SAW pun memberikan kepada dia kurma itu. Artinya sudahlah, kalau gitu cukup dengan taubat saja. Taubat dengan menyesalinya, tidak mengulanginya, sudah. Itu berarti sudah cukup jadi pengampunan bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu. Gitu kan? Tentu di sini sudah saya titik beratkan juga pada pertemuan kita yang lalu. Dianjurkan memang suami istri itu tetap bisa menjaga kemesraan dan harmonisan, tapi jangan sampai pada tingkat sengaja membatalkan puasa karena itu. Gitu kan? Karena masalah hubungan biologisnya. Juga kata para ulama, khusus masalah hal-hal yang dilarang ya, biasanya syaitan itu tetap lebih fokus, walaupun itu sifatnya makruh misalnya. Biasanya malah syaitan lebih fokus. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau tiba Ramadan semua syaitan dibelenggu. Kata-kata belenggu di sini harus dilanjutkan hadisnya, dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seperti menggoda di luar Ramadan. Artinya syaitan tetap menggoda di Ramadan. Jadi jangan pikir Ramadan berarti diikat, enggak ada syaitan goda kita. Enggak ada, tapi mereka tidak seleluasa di luar Ramadan. Artinya lebih ringanlah godaannya, lebih gampang untuk ditepis. Makanya sampai sebagian ulama bilang kalau ada orang yang tergoda buat maksiat di Ramadan itu berarti imannya sangat rendah. Karena syaitan lagi lemah sekali pada saat itu. Tapi dia juga bisa tergoda, itu luar biasa. Bagaimana kalau luar Ramadan gitu kan? Apalagi memang suasananya dan lingkungan pada saat itu betul-betul semua orang ibadah kan? Semua orang lagi ibadah rame-rame gitu. Dan juga dianjurkan orang kalau puasa, orang kalau batal puasanya di bulan Ramadan, tetap dia tidak boleh makan di depan umum. Ini penting sekali ya untuk dijaga. Jadi walaupun kita punya keringanan, ibu-ibu bilang, saya kan haid, punya keringanan dalam agama, terus spontanitas makan sembarangan di jalan gitu, apalagi kalau lagi panas minum minuman dingin gitu kan, itu kan akhirnya mengganggu orang lain gitu. Saya tuh hari salah satu bulan Ramadan, saya sempat ke salah satu apa namanya supermarket gitu, di depannya itu pas di pintu keluarnya lagi panas sekali gitu, dijual teh dingin pakai es batu gitu. Saya waktu lewat sempat lihat, menurut kacamata saya waktu itu orang-orang lewat depan saya ini semua melirik ke situ gitu, sempat melirik, dan memang kayaknya yang menjual ini sengaja gitu. Nah itu sebenarnya tidak boleh gitu kan, termasuk itu tidak boleh. Ya makanya betul peraturan-peraturan pemerintah, MUI pun itu menganjurkan agar restoran pun kalau buka, memang tidak dilarang ya, karena bisa saja ada orang sakit butuh makanan, kalau semua tutup bagaimana caranya? Atau ada perempuan lagi haid dan nifas, anak kecil yang tidak puasa, mereka butuh makan gitu kan? Ya, ya. Tapi ada adabnya. Sekarang kan sudah mulai bagus dipasang gorden segala. Tapi itu pernah terjadi gitu. Lagi panas sekali, gitu kan? Dia jual teh yang pakai es batu sampai uap-uap-uap gitu kacanya gitu. Nah itu kan akhirnya mengganggu orang. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan tentang masalah adanya kafarah bagi orang yang berhubungan biologis tadi. Tapi sudah saya titik beratkan, tidak apa-apa. Jangan juga kita la ifrat wala tafrid. Enggak boleh juga ibu bilang sama suaminya, ini puasa lo jauh-jauh. Enggak boleh. Kan gitu, sudah kita titik beratkan kan? Karena Aisyah sendiri dicumbuin oleh Nabi SAW lagi puasa. Gitu kan? Jadi itu enggak ada masalah. Bagi yang tidak sempat hadir, 684 Bu. Dan ini kan 684 sudah kita jelasin sebelumnya. Di mana Aisyah berkata, coba dibuka 684 halaman 261 kan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium, mencumbui sewaktu lagi puasa. Dan ini puasa Ramadan, bukan puasa hari sunnah gitu. Di bulan Ramadan, akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian. Hadis muttafaqun alaih. Dan ini sudah panjang lebar saya jelaskan pada saat itu kan, bahwasanya Nabi SAW tetap menjaga keharmonisan dengan istrinya, ya tetap memeluk, mencumbuin dan seterusnya. Jadi tidak ada jarak sebenarnya, tapi yang dijaga adalah jangan sampai berhubungan biologisnya. Baik, dua hadis terakhir di bab yang puasa wajib ini adalah 697 dan 698. 697, an Aisyah radhiyallahu anha wa Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maaf, lebih tepat bacanya wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yagtasil wa yasum, muttafaqun alaihi, wa zada Muslim fi hadith Ummi Salamah wa la yaqdi. Sebelum saya terjemahkan, kalau ada orang berhubungan biologis di malam hari dengan pasangannya, halal kah? Halal. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitanirrajim, wa uhinna lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan aku halalkan, kata Allah, kalian berhubungan biologis dengan istri-istri kalian di malam hari Ramadan. Gitu kan? Mereka pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Maksudnya kalian boleh melampiaskan syahwat, mereka boleh melampiaskan syahwat di malam Ramadan. Baik. Kalau ada orang berhubungan suami istri, misal selepas sahur, kemudian dia tertidur, bangun azan subuh, belum sempat mandi, sahkah puasanya? Sah puasanya. Kenapa sah puasanya? Karena ada hadis. Itu yang dijelaskan dalam 697. Jadi enggak ada hubungannya antara mandi junubnya, gitu kan, dengan puasanya. Jadi tetap dia puasa. Atau misalnya la qadarullah, ada orang subhanallah habis makan sahur, mungkin dia makan sahur agak cepat jam 3 subuh misalnya. Subuh misalnya jam 5, masih 2 jam. Dia berhubungan biologis lalu dia tidur. Biasanya orang ketiduran misalnya, dia bangun sudah jam 6 pagi. Lewat subuhnya. Misal ini contoh kalau terjadi kasus. Dia belum mandi, sholat subuh juga belum. Tetap dia ya mandi, kemudian dia sholat subuh. Karena dia ketiduran. gitu kan? Dan tetap dia puasa. Makanya dikatakan dalam hadis ini dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Siapa ini? Kedua istri Nabi. Berarti ada kesaksian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu pagi dalam keadaan junub karena berstubuh. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Artinya silahkan dalam masalah puasa. Muttafaqun alaih atau hadis Bukhari Muslim. Imam Muslim menambahkan dalam hadis Ummi Salamah dan beliau tidak mengqadha puasanya. Kata-kata qadha diperbaikin ya. Itu selalu ada DL atau misalnya DH tulisannya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab wajibnya puasa atau bab puasa wajib ini wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyyu. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bersabda barang siapa yang meninggal dan ia masih menanggung kewajiban puasa maka walinya berpuasa untuknya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau misal ada seseorang di antara kita punya utang Ramadan 2 hari. Dia bukan orang tua tadi lanjut usia. Bukan dasarnya memang dia orang yang punya keringanan untuk tidak puasa ya. Nah, kalau tadi bulan Ramadan memang dia tua renta enggak bisa lagi puasa memang. Jadi memang cuma dibayarin fidyah, gitu kan? Dia bayar atau keluarganya bayarin. Kalau dia meninggal pun maka yang dilanjutin bayaran fidyahnya saja. Dibayar. Tapi kalau ada orang puasa Ramadan dan ini pun yang dibayar yang hanya dia tidak puasa ya. Misal ada orang meninggal pertengahan Ramadan. Dia tua renta, dia memang sudah harus tidak bisa puasa dan dia membayar fidyah kan. Maka yang dibayarin fidyah adalah 2 pekan saja yang dia tidak puasa. Enggak usah sebulan. Karena yang belum dia lalui harinya tidak ada kewajiban baginya. Kan gitu. Hari esok kan kita tidak punya kewajiban puasa, tidak punya kewajiban sholat, kan belum kita lewatin. Yang lalu saja, sama halnya juga kalau ada orang meninggal. Dia misalnya, seseorang diantara ibu-ibu puasa 2 pekan Ramadan. Dari 2 pekan itu dia sempat haid 5 hari misalnya. Dia punya utang 5 hari. Berarti 2 pekan itu sepekan puasa, misalnya sepekan haid. Gitu ya. Lalu dia meninggal di pertengahan Ramadan. Walinya, walinya itu anaknya, suaminya, artinya yang jadi berhubungan langsung sama dia lah, gitu kan. Itu punya kewajiban membayarkan utang puasanya yang seminggu. Karena dia sudah lalui harinya dan tidak puasa. Itu walinya punya kewajiban menggantikan puasanya. Punya kewajiban. Ini yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda barang siapa yang meninggal dan ia masih menanggung kewajiban puasa ya. Puasa wajib yang harus dia puasakan, dia bayar dengan puasa. Lalu dia meninggal maka walinya berpuasa untuknya. Jelas ya? Baik, ada yang mau bertanya lagi sini? Sudah. Wali, suami itu malah lebih pantas. Istri lebih pantas, suami istri lebih pantas. Oh lain, kalau dia punya lain lagi, kalau dia sakit dia nggak mampu anaknya, yes. Ya, siapa saja suami atau anak, yang penting walinya. Wali itu artinya orang yang terdekat dengan dia. Iya, malah suami diprioritaskan sebelum anak. Jadi pasangan hidup itu lebih pantas membayarkan untuk pasangan hidupnya. Baru kalau enggak bisa anaknya boleh milih. Boleh misalnya suaminya bilang, baik anaknya anak kamu saja yang puasain ibumu ya. Bisa, enggak apa-apa. Ya, perlu dikasih tahu. Perlu dikasihkan itu harus dibayar. Ya, kalau dia apa ini? Kalau dia punya utang ya. Ya, tetap harus walinya gantikan. Ya, diberikan catatan bahwasanya ini orang pernah punya utang puasa 7 hari, 10 hari, 2 minggu, sebulan. Ya, bebas walinya enggak ada hukum. Kan itu yang kita tahu saja. Kenapa? Ini yang tidak tahu orang yang mau bayar dia sendiri atau walinya? Oh, lain lagi berarti pertanyaannya, keluar dari itu ya. Kalau ada orang punya utang Ramadan beberapa tahun yang lalu karena kelalaian dia, lalu dia sekarang sudah tahu hukumnya, maka dia dia harus mengqadanya. Tapi dia lupa harinya berapa, maka dipilih jumlah hari yang terbanyak. Misal, saya di bulan Ramadan, ada satu ibu pernah datang ke saya begitu, bilang, Ustaz, saya ini waktu masih gadis, setiap kali haid, gitu kan, seminggu, saya gak pernah bayar utang itu. Tapi sisa Ramadan saya puasa, hanya utangnya itu saya gak bayar. Sekarang, itu sudah berapa tahun yang lalu gitu, dan hampir setiap Ramadan begitu. Bagaimana caranya? Saya bilang, ibu prediksi, kira itu kan Ramadan cuma setahun sekali. Jadi misalnya, oh selama 15 tahun, berarti 15 kali Ramadan. Satu kali Ramadan, kira-kira haidnya berapa hari? Oh seminggu, baik. Misal kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 7 hari. Ambil yang 7 harinya. Baik, berarti 7 hari utangnya gitu kan. Kali 15, udah nanti dibayar pelan-pelan. Gitu kan? Karena itu puasa harus diqadha, gak bisa enggak. Beda dengan sholat ya. Orang 15 tahun gak sholat, baru tahu hukumnya taubat. Apakah dia harus sholat selama 15 tahun? Tidak. Sholat itu gak ada qadha bagi orang yang begini, gak ada. Tapi orang puasa beda. Ya puasa. Sebagian ulama juga memasukkan zakat. Ya zakat, karena harta yang tidak pernah dizakatin, maka itu harus diakumulasikan dan dibayar sekaligus pada tahun dia ingat atau dia tahu hukumnya. Bebas, bebas saja, ya bebas saja. Tapi kalau dia sedang membayar utang Ramadannya, dia lagi bayar utang Ramadannya, maka walaupun dia bayar di hari Senin, tidak mendapatkan pahala Seninnya. Dia hanya dapat pahala qadha puasanya, karena wajib tetap tidak bisa digabung dengan sunnah. Seperti apa itu? Maksudnya dia buka puasa tanpa udzur syar'i? Tunggu dulu. Dia lagi bayar utang maksudnya. Dia lagi bayar utang Ramadan di luar Ramadan gitu kan, yang lalu-lalu. Kemudian dia batalin. Itu maksudnya. Setahu saya kalau wajib itu enggak boleh dibatalin. Kecuali punya. Ya, itu kecuali punya udzur. Misal dia sakit. Tapi kalau puasa wajib, baik itu di Ramadan atau di luar Ramadan, tidak boleh dibatalin tanpa sebab syar'i. Enggak boleh. Kalau wajib. Iya, enggak boleh. Baik itu dia mengqadha puasa Ramadannya atau dia puasa nazar. Itu tidak boleh, memang wajib, tidak boleh dibatalin. Kalau sunnah dia punya pilihan. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u maliku li nafilati, seseorang pemilik ibadah sunnahnya. Dia mau lagi sholat sunnah, terus tiba-tiba saya mau batalin deh, ada orang iseng gak mau sholat sunnah, gak jadi. Boleh kan? Boleh. Tapi kalau lagi sholat duhur, tiba-tiba dia batalin tanpa sebab, gak boleh. Gitu kan? Dia malah berdosa kalau batalin tanpa sebab. Wajib. Kecuali kalau memang dia kebelet kencing, kebelet buang air, itu kan memang harus, memang dia itu punya udzur istilahnya. Sudah? Kalau apa? Tergantung kondisi dia. Kalau dia tadinya orang yang tua renta tadi, lanjut usia, memang dasarnya pada saat bulan Ramadan tiba dia bayar fidyah, maka berarti walinya bayarkan fidyah saja. Tapi pada saat dia di Ramadan kuat, ajalnya datang meninggal, ya berarti walinya bayar puasa, bukan fidyah. Iya fidyah, fidyah. Tetap diikutin keadaan dia. Pakai mic bu, pakai mic. Maaf. Terus jadi sekarang kalau kita mau sholat sunnah, kita niatkan kalau Enggak bisa. Jadi enggak bisa digabung niat wajib sama sunnah, Bu. Enggak bisa. Ibu kalau memang ragu nih, saya punya puasa qadha enggak ya, gitu kan? Maka niatkan puasa qadha memang. Saya puasa hari ini niat untuk qadha puasa saya. Gitu kan? Tapi ini enggak boleh diikuti dengan keraguan-raguan ya. Memang ibu yakin punya qadha. Tapi jumlahnya berapa yang ragu, nah itu. Tapi kalau ibu bilang, kayaknya saya ragu nih dulu qadha enggak ya, lalu saya mau puasa tanpa sebab, itu enggak boleh juga. Emang harus ibu yakin ada qadha, cuma lupa 5 hari atau 6 hari ya. Itu berarti punya kewajiban untuk membayarnya. Tapi kalau kita ragu, oh enggak, cuman ah siapa tahu memang ada puasa saya tidak diterima, nah itu enggak boleh. Karena enggak ada penyebab syar'inya dia bisa membayar, melakukan puasa wajib di hari biasa gitu. Siapa lagi tadi? Sebelah sini tadi ada yang mau tanya lagi? Gak jadi? Baik. Kita lanjut ya. Sekarang bab puasa sunnah dan puasa yang dilarang. Sunnah sebenarnya. Ini terpenerjemahnya saja kan. Ibu-ibu ini paling peka kalau begini-begini. Apalagi di saat pertama ini. Tadi begitu saya bilang masalah hubungan biologis Ramadan langsung dihafal 684 Ustaz. Tapi betul, enggak apa-apa itu enggak salah. Berarti kan sudah tahu ilmunya. Baik. Jadi yang dimaksud tadi kalau yang di belakang tidak tahu ini tulisan sunatnya diganti dengan sunnah ya, double N dan H gitu kan. Hadis pertama dalam bab puasa sunnah ini dan puasa yang dilarang adalah 699. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah, faqala yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah, wa su'ila an shaumi yaumi Ashura, faqala yukaffiru as-sanatal madiyah, wa su'ila an shaumi yaumal itsnain, faqala dhalika yaumun ulidtu fi وَبُعِثْتُ فِي وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِي رَوَاهُ مُسْلِمْ. Dari Abu Qatadah radhiyallahu al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau menjawab, ia menghapus dosa-dosa satu tahun atau setahun yang lalu dan yang akan datang. Bagi yang tidak pergi haji dianjurkan untuk puasa hari Arafah. Yang haji enggak boleh puasa ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan orang yang sedang haji untuk berpuasa di hari Arafah. Jadi dikatakan di sini puasa hari Arafah sehari tanggal 9 Zulhijjah ia menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini untuk dosa-dosa kecil. Beliau juga ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau menjawab, ia menghapus dosa-dosa tahun setahun yang lalu. Setahun ya. Menghapus dosa-dosa setahun. Tambah S-E-S-E saja itu setahun yang lalu. Lalu ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus dan hari diturunkan Al-Quran padaku. Riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran cukup banyak ya. Di antaranya adalah adanya fadilah puasa hari Arafah dan itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi yang belum dikerjakan pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja yang dibersihkan atau diampuni adalah dosa-dosa kecil. Pelajaran yang kedua adalah fadilah puasa hari Asyura. Asyura diambil dari kata-kata asyar yang berarti hari ke-10 dari bulan Muharram. Dan ini tentu disunnahkan untuk diikuti dengan hari Tasu'anya atau tanggal 9-nya. Kemudian pelajaran yang ketiga, ini juga ada hadis ya, saya tidak tahu nanti disebutkan atau tidak, yang jelas ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Tirmidzi, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kata beliau, kalau saya hidup tahun depan saya akan sambungkan puasa Asyura dengan Tasu'a 9 dan 10 agar tidak sama dengan orang Yahudi. Tapi intinya puasa Asyuranya fadilahnya mengampuni dosa setahun yang lalu. Kemudian yang ketiga pelajarannya adalah fadilah puasa pada hari Senin. Tapi perlu diberatkan di sini, banyak orang mengatakan boleh merayakan hari lahirnya Nabi karena hadis ini. Waktu Nabi ditanya hari Senin tentang puasa Senin, beliau mengatakan pada hari itulah aku dilahirkan, pada hari itu aku diutus, dan pada hari itu diturunkan Al-Quran. Ulama hadis merincikan, dan ini hampir disepakati oleh mereka semua, memahami lafadz hadis ini adalah atau dengan cara bahwasanya Nabi SAW hanya menyampaikan informasi Senin itu, khusus Seninnya adalah hari Seninlah aku lahir, hari Seninlah aku diutus, hari Seninlah diturunkan Al-Quran padaku. Bukan berarti beliau menyuruh kita merayakan hari lahirnya. Karena ini banyak dianggap, oh berarti Nabi suruh kita rayain dong. Lahirlah acara maulid yang selama ini banyak orang lakukan. Dan itu pun di zaman Nabi SAW tidak pernah dicontohkan. Sahabat tidak pernah dicontohkan. Dan munculnya acara maulid kayak sekarang tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun 10 Hijriah. Berarti 220 tahun setelah Nabi SAW meninggal baru ada acara maulid itu. Dan itu dibuat juga oleh orang-orang Syiah Imamiyah yang waktu itu mendirikan sebuah kerajaan di Maroko kemudian pindah ke Mesir yang dikenal dengan Fatimiyah, dinasti Fatimiyah gitu. Itu semua jadi cara-cara yang sekarang dilakukan, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita bisa lihat ya, bukan berarti perintah untuk merayakan hari lahir. Juga termasuk bukan berarti orang boleh ya merayakan ulang tahun dia pribadi dengan cara puasa. Ada orang begitu, dia ikut pengajian, saya enggak rayain ulang tahun Ustaz, tapi karena ini hari ulang, ini hari lahir saya puasa. Gitu kan? Kalau dia istimbatnya dari hadis ini, dia bilang karena Nabi sendiri bilang waktu puasa Senin dia bilang hari itu aku lahir. Ini salah. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Senin merayakan hari lahirnya, bukan. Tapi beliau di sini lebih ingin menginformasikan hari Senin saya dilahirkan, hari yang sama gitu loh. Ya. Jadi hanya itu, bukan berarti dia boleh merayakannya. Dan sudah saya titik beratkan waktu itu kan, perlu kita berubah Bapak Ibu sekalian, perlu berubah. Kita harus berubah kepada hal yang lebih baik dan lebih dekat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Usahakan ya, tinggalkan yang namanya ulang tahun itu. Usahakan. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan oh nanti kolot, nanti begini. Ini bukan kolot. Permasalahan memang dalam Islam kita tidak pernah kenal istilah itu. Kita punya dalam Islam ulang detik. Per detiknya kita bisa mati, bukan ulang tahun sebenarnya. Akhirnya karena kita menganggap remeh, dibiasakan dan mengambil tradisi dari orang non muslim, kita merasa tidak nyaman kalau tidak rayakan setiap tahunnya. Akhirnya kan jadi kebiasaan. Dan akhirnya turun temurun kepada anak, kepada cucu, terus menerus, tidak pernah ditinggalin. Sementara merayakan ulang tahun diambil dari siapa? Dari orang-orang non-muslim. Dan kata Nabi SAW, apa? Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi perbuatan satu kaum, maka dia berarti sama dengan mereka gitu. Cobalah kita terapkan bahwasanya tanpa acara ulang tahun pun tidak ada masalah. Kenapa sekarang kalau ibu tidak rayain coba? Enggak ada sesuatu yang hilangkan dari kita. Bukan berarti tangan kita copot, mata kita copot, enggak kan gitu. Tapi yang penting adalah kita lebih mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada istilah merayakan begitu. Kita disuruh mensyukuri nikmat Allah per detiknya. Alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah saya masih bisa berfungsi mata saya, kaki saya dan seterusnya, tidak menunggu satu tahun. Dan ini hal-hal mendasar mungkin memang sangat peka dalam memahami, tapi mendahulukan iman lebih baik memahami seperti ini. Jadi tidak ada ruginya pada saat orang tidak merayakannya, dan dia lebih aman tidak menyerupai kaum yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi katakan siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk sama dengan mereka. Jadi ini ada peringatan-peringatan yang mesti kita jadikan sebagai pelajaran. Wallahu a'lam. Sama saja. Jadi lebih baik tidak membuka pintu itu, Bu. Lebih baik tidak buka untuk diri kita, untuk anak kita, untuk teman-teman kita, memang kita jauhi agar kita lebih aman dari sisi agama. Karena kalau kita biarin, maka tidak ada bedanya antara muslim dengan non-muslim, akan sama. Sementara kita harus punya simat namanya. Orang Islam ini, Bu, harus punya simbol sendiri. Seperti kasus jilbab misalnya. Kalau kita datangkan seorang Nasrani, perempuan Nasraniyah, dia enggak pakai jilbab. Panggil, suruh pakai jilbab 5 menit aja. Kemudian tanya orang yang sedang lewat, gitu kan? Agama apa orang ini yang tidak kenal dia? Pasti orang bilang muslim, kan? Karena pakaiannya ada simbol kita sebenarnya. Nah, dalam Islam itu agama kita ini semua adalah simbol. Agama kita simbol. Jadi cara makannya kita berbeda, cara pakainya kita berbeda, cara bergaulnya kita berbeda, cara menikah berbeda, meninggal kita ngurus jenazah berbeda. Memang berbeda orang Islam itu. Dan tidak boleh memang kita menyerupai orang lain, memang enggak boleh, karena agama kita sudah lengkap. Kita enggak butuh itu. Kalau kita mencopot-copot agama lain diambil-diambil, nanti ini tidak murni lagi Islam. Padahal kita sudah cukup, kan gitu. Nah, acara ulang tahun lah, acara apalah, itu kebanyakan diambil dari orang muslim. Kita menarik masuk ke agama kita yang di sini tidak ada dan tidak diperlukan. Ya, jadi bukan berarti kita kolot, tidak, tapi memurnikan ajaran agama. Islam tidak butuh apa-apa lagi, kita enggak butuh lagi. Cukup saja itu. Baik, kemudian hadis 700. Wan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub Al-Ansari dengan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun. Ini juga sudah pernah kita rincikan panjang lebar tentang masalah puasa 6 hari bulan Syawal. Boleh 6 hari berturut-turut, boleh dicicil Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, boleh. Dan boleh niatnya kalau ibadah sunnah digabung, puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis, puasa Syawal dengan Ayyamul Bid. Kalau saya sering ajarkan di pengajian-pengajian saya itu, kalau awal Syawal biasanya kita di Indonesia biasanya ini itu masih dianggap makan ketupat lah, undangan masih banyak, satu minggu pertama hilang misalnya tidak puasa, kita masih punya 3 minggu kan. Nah, 3 minggu ini bisa ibu caranya Senin Kamis puasa 2 hari kan, di Syawal. Niat Syawal 2 hari, niat Senin Kamis. Di pekan kedua itu ada Ayyamul Bid. Ada kan 13, 14, 15. Sunda puasa 3 hari kan. Berarti kita pada pekan kedua itu bisa berpuasa sekaligus 2 hari Senin Kamis dan 3 hari Ayyamul Bid, itu sudah 5 hari di pekan kedua. Gitu kan? Jangan lagi alasan ketupat di pekan kedua. Sudah ada keringanan 1 minggu pekan pertama gitu kan. Baik, kemudian nanti tinggal tambah 2 hari atau sehari saja dari Senin Kamis di pekan yang ketiganya. Ini contoh-contoh saya, tapi bisa diatur sendiri, terserah. Kalaupun tidak mau Senin Kamis, hari biasa, yang penting jangan memulai puasa sunnah di hari Sabtu dan hari Ahad. Ada juga riwayat yang mengatakan Jumat, Sabtu, Ahad. Memulainya ya, memulai kecuali diikuti 1 hari sebelumnya. Juga kecuali dalam satu keadaan, memang pas Jumat atau Sabtu atau Ahad itu memang pas ada perintah. Seperti 13, 14, 15 dari pertengahan bulan itu jatuhnya Jumat, Sabtu, Ahad. Maka itu tidak ada masalah. Lebih afdal kita ikuti Kamis kan gitu. Tapi boleh karena ada perintah. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak ada penyebab, tiba-tiba saja kita puasa, maka itu ya dianjurkan untuk atau lebih disarankan untuk tidak dikerjakan. Juga sama kalau terutama ibu-ibu yang punya kasus, punya puasa Ramadan 2 hari, utang saya 3 hari Ramadan Ustaz, mana yang saya dahulukan? Puasa Ramadan, bayar utang atau 6 hari Syawal? Maka lebih afdal utang dulu baru Syawal, lebih afdal. Gitu kan? Kalau dia tidak bisa, misal saya mau Syawal dulu Ustaz, utang saya nanti saya tunda, enggak masalah, boleh saja. Misal yang 2 harinya nanti deh setelah bulan Syawal, mungkin Dzulqa'dah, mungkin nanti bulan Muharram, mungkin bulan Safar baru saya mau bayar. Boleh, boleh, gak masalah. 6 hari Syawal dulu. Tapi ingat, sebelum ibu bayar utang 2 hari itu, berarti belum dicatat pahala setahun. Jadi belum ada di buku amalnya pahala setahun. Karena syaratnya apa? Puasa Ramadan penuh, baru 6 hari Syawal digabung ini. Penuh Ramadan dengan Syawal, baru dicatat pahala setahun. Berarti kalau ibu masih gantungkan utang yang 2 hari, nanti bulan Syaban tahun depan misalnya. Berarti selama itu belum dicatat. Belum dicatat. Karena harus 2 harinya selesai. Makanya lebih afdal dibayar wajibnya, wajibnya gitu. Apalagi orang sudah terbiasa, terlatih selama sebulan puasa ya. Sayang sekali setelah terlatih sebulan kemudian dia tidak membiasakan diri puasa atau menerapkan puasa sunnah setelahnya. Baik, hadis 701. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawmi 'an wajhihin nar 70 kharifa. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang hamba berpuasa sehari. Ini keliru ya. Bukan waktu perang, ini salah. Berpuasa sehari di jalan Allah. Enggak usah ada kata-kata perangnya. Hapus, waktu perang tidak ada. Jadi kata-kata ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, kata-kata fi sabilillah itu di jalan Allah, maksudnya karena Allah. Bukan waktu berperang. Niscaya Allah akan menjauhkannya dengan puasa itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Muttafaqun alaih dan lafadz menurut Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran besar bahwasanya sehari saja kita puasa wajib atau sunnah sehari itu sudah cukup menjauhkan wajah kita dari api neraka 70 tahun. Baik. Sekarang kalau ada orang iseng bilang 70 tahun sekali puasa, sehari puasa ya. Berarti kalau orang puasa 1 bulan 30 hari, 70 kali 30. Ya, itu berarti 2100 hari, kan itu. Maaf, 2100 tahun. Kan 70 tahun kali 30 hari gitu kan. Itu berarti luar biasa gitu kan. Apakah berarti dengan puasa sebulan kita sudah jauh sekali dari api neraka? Jawabannya bukan begitu patokannya. Karena hitungan tahun di akhirat berbeda dengan hitungan tahun kita. Gitu kan? Beda. Makanya seperti hadis misalnya, dan bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Memang kebanyakan hadis menggunakan tahun, menggunakan istilah tahun. Nah, para ulama mengatakan berbeda perhitungannya, berbeda perhitungannya. Bisa saja karena neraka terlalu besar sehingga jarak tahun ratusan tahun bahkan ribuan tahun pun masih tetap dekat dengan neraka itu karena besarnya ya. Seperti misalnya contoh hadis Nabi yang berbunyi pada saat ada suara batu yang suara guntur yang besar terdengar, lalu para sahabat sempat ketakutan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu suara batu yang 70 tahun lalu dilempar dari pintu neraka sampai hari ini masih melayang, belum sampai ke dasarnya. Kata sebagian ulama hadis, maksudnya dasar sini bukan dasar nerakanya ya, tapi dasar satu tingkatan neraka. Kan neraka itu banyak tingkatan-tingkatannya. Nah, satu tingkatan ada pintunya. Nah, dari pintunya saja, di pintu ini ke lantainya, gitu kan? Tingkat itu saja itu 70 tahun masih belum bisa sampai. Itu satu tingkat. Neraka itu ada sekian ratus mungkin ribuan tingkat, gitu kan? Yang tergantung dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang. Sebagaimana surga juga punya banyak tingkatan-tingkatan gitu. Seperti misalnya contoh yang lain kalau masalah ibadah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah, sholat seseorang diantara kalian di rumahnya dan di pasarnya dibanding dengan dia sholat di masjid berjamaah, gitu kan? Maka bandingannya adalah 25 kali lipat. 25 kali lipat berarti 25 hari, gitu kan? Karena setiap sholat kan cuma wajib satu hari satu kali kan, duhur misalnya cuma sekali kan sehari. Berarti kalau 25 kali lipat berarti 25 hari kan gitu. Sama saya 25 hari. Jadi kalau dia sholat sendiri dengan sholat berjamaah bedanya 25 hari. Jadi seperti dia sholat 25 hari baru kemudian sama dengan pahala orang yang sholat berjamaah. Baik. Ada hadis yang lain berbunyi sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya adalah sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. 27 derajat. Jadi salah kalau ada yang bilang 27 kali lipat. Bukan. 2 bulan. Derajat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat, dan Ibnu Abbas sahabat Nabi bilang radhiyallahu anhu, derajat yang dimaksud 27 itu adalah jarak antara satu derajat ke derajat di atasnya 500 tahun. Jadi ini bukan main-main gitu. Jadi kalau orang sholat sendiri dengan sholat berjamaah, walaupun ibu-ibu sholat di rumah, usahakan ada temannya berjamaah. Biar anak kita kecil nggak apa-apa. Nanti dia lari setelah itu nggak apa-apa. Yang penting berjamaah dulu awalnya. Ini contohnya. Atau aja pembantu sholat sama-sama, atau aja siapa saja gitu kan. Yang penting jangan sholat sendirian. Karena sholat berjamaah perbandingannya 25 kali lipat plus lagi 27 derajat. Satu derajatnya itu kata Ibnu Abbas di surga nanti ya, satu kali sholat nih, satu kali sholat itu bedanya 27 derajat. Kalau kita sholat selama 70 tahun umur kita dan semuanya berjamaah, itu kan bagaimana? Kalau satu sholat saja 27 derajat, satu derajat ke derajat di atasnya, jadi derajat satu ke derajat kedua, derajat 26 ke derajat 27, itu jarak satu saja 500 tahun kata Ibnu Abbas. Jadi itu luar biasa gitu. Jadi rugi kalau orang sholat sendiri kan. Nah ini contohnya, berarti di surga itu derajat ke derajat 500 tahun. Bagaimana dengan derajat itu luar biasa, gak bisa dibayangkan derajat-derajatnya gitu. Begitu juga di neraka. Jadi ada derajat-derajat. Makanya hitungan tahunan itu bukan berarti tadi dikatakan siapa yang puasa satu hari di jalan Allah maka dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Apakah berarti dengan satu hari 70 tahun sudah sangat jauh? Jawabannya belum kata ulama. Karena bisa saja biar ribuan tahun atau ratusan ribu tahun kita jauh dari neraka tetap dekat. Karena besarnya neraka itu. Karena besarnya neraka tadi. Jadi jangan sampai kita terlalaikan gitu kan. Alhamdulillah bagus dengan puasa sehari selama 70 tahun dari api neraka. Tapi kita diperintahin puasa selama kita hidup kan. Ya puasa wajibnya Ramadan sebulan, belum puasa Senin Kamisnya setiap pekan 2 kali. Istilahnya dari 7 hari sepekan 2 hari kita isi. Itu berarti sudah 140 tahun kalau rasionalnya gitu kan. Setiap minggunya kita jauhkan diri dari api neraka. Tapi tetap juga ulama bilang bukan berarti seseorang terlalaikan lalu dia mengatakan kalau gitu saya sudah jauh dari api neraka. Enggak. Baik, ini yang berhubungan dengan hadis 701 tadi. Jadi sholat sendirinya perempuan di rumah sama pahalanya dengan sholat sendiri laki-laki di masjid. Sholat berjamaahnya perempuan di rumah sama dengan sholat berjamaahnya laki-laki di masjid. Jadi jangan ibu sholat sendiri di rumah bilang sama dengan jamaahnya orang di masjid. Enggak, lain. Maksudnya sendiri sama jamaah sama kan lain. Mesti ketemu jamaah sama jamaah, sendiri dengan sendiri. Jadi makanya saya selalu tekankan agar tetap berjamaah. Usahakan berjamaah. Kalau tidak ada sama sekali apa boleh buat? Kan juga boleh. Kalau suaminya ibu sholat di masjid, itu dia pulang imam lagi boleh. Agar istrinya gak sholat sendiri. Itu kan yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Bagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau setiap sholat 5 waktu. Itu sholat dengan Nabi. Tapi setelah sholat dia pulang ke sukunya. Jadi misalnya Nabi sholat di Condet. Gitu kan? Rumahnya Mu'adz itu di Kelapa Gading. Dia habis sholat, dia kembali lagi ke sini. Dia imami lagi kaumnya. Padahal dia sudah sholat wajib dengan Nabi kan. Makanya keluar dalam buku fikih itu, bolehnya sholat ya, atau menambah sholat. Bukan mengulangi ya, menambahnya. Menambah sholat wajib bila ingin menemani orang lain berjamaah. Riwayat Bukhari yang lain pernah ada waktu Nabi sudah bubar, sudah selesai nih jamaah, sudah lagi zikir sholat. Terus ada satu orang masuk masjid, terlambat, sendirian. Dia mau takbir, mau sholat, Nabi tahan. Nabi SAW bilang, siapa yang bisa atau siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya Rasulullah. Abu Bakar lalu sholat dengan orang itu. Jadi boleh kalau ibu lagi sholat nih, misalnya lagi di masjid, sholat ba'diyah duhur. Lagi sholat ba'diyah, ada ibu-ibu datang tepuk pundaknya. Dia mau ikut sholat wajib, boleh gak? Boleh. Gak masalah, biar aja dia ikut. Ibu tetap niat dengan sunnahnya. Ibu rakaat kedua, ya duduk rakaat kedua, gak apa-apa, salah. Nanti dia jalan, tidak ada masalah. Karena tadi ada hadis bolehnya, bahkan Abu Bakar waktu sholat itu, ya, itu dia sudah sholat wajib kan, dia sudah sunnah hukumnya, dan dia mengimami orang itu. Dia mengimami sahabat yang terlambat tadi. Karena memang syarat jadi imam orang yang paling, nah, enggak, dia sholat sunnah 2 rakaat saja. Enggak, kalau maksudnya tadi sih, kalau kita sholat, misalnya orang-orang masbuk, dia bukan masbuk, dia datang ke masjid mau sholat duhur, kita sudah sholat duhur semua, seperti kasus Abu Bakar tadi. Daripada dia sholat sendiri, kita bilang, saya temanin dia sholat. Ya kita tetap niat duhur, kita niatnya duhur, tapi sudah hukumnya jadi sunnah buat kita. Ya tetap 4 rakaat seperti duhur. Tadi kasus yang saya kasih contoh ini beda. Kalau ibu lagi sholat ba'diyah duhur, sendirian, gak ada hubungannya dengan orang-orang yang terlambat itu. Tiba-tiba ada orang datang karena dia tidak mau sendiri, dia mau berjamaah, ditepuk pundak kita. Bolehkah kita sholat jadi imam dengan dia? Boleh. Tapi kita tetap aja sholat biasa, gak usah terpengaruh dengan dia. Gak usah ditambah rakaatnya. Kita sekarang sudah rakaat terakhir mau salam, ya sudah tetap salam, nanti dia tambah. Artinya boleh orang yang sholat wajib menjadi makmumnya orang yang sholat sunnah, agar tidak ketinggalan sholat jamaah gitu lah. Karena kasusnya jamaahnya ini gak boleh ditinggal. 27 derajat bedanya, 1 derajat 500 tahun gitu. Hah? Tidak masalah, gak masalah. Bolehnya orang kalau sholat berbeda niat dengan imam gak masalah. Misal ibu musafir mampir di pinggir jalan, mau sholat duhur asar, tapi sudah waktu asar ya. Pas masuk masjid, imam lagi sholat asar sama makmum-makmumnya yang mukim di sekitar situ. Kita masuk, niat sholat duhur, ikut jamaah, boleh. Tapi kita sholat duhurnya 4, ikuti imam. Jangan seperti sebagian orang yang di Indonesia ini ada kasus terjadi. Saya bahkan pernah lihat itu. Jadi imamnya sholat 4 rakaat, dia karena musafir, imamnya pas lanjut rakaat ketiga dia salam. Jadi di rakaat kedua itu imamnya berdiri, ketiga dia salam. Dari mana dia bisa keluar dari sholat gitu kan? Itu cuma bisa terjadi di sholat khauf saja. Di sholat pada saat berperang, yang pernah kita bahas dulu kan. Itu memang boleh, tapi selain itu tidak boleh. Karena itu memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah jadi kalau kita datang, kita sholat duhur. Niatnya duhur 4 rakaat, imam niatnya asar. Beda niat gak masalah. Gitu kan? Nah kemudian setelah salam baru kita iqamah sholat asar 2 rakaat. Gak apa-apa. Ya. Baik, sebentar, ada satu lagi kasus. Itu kalau seandainya jumlah sholat rakaatnya sama. Baik, sekarang bagaimana kasusnya kalau kita masuk masjid, belum sholat maghrib, musafir ya, masuk masjid orang, kalau ini musafir, saya bahas masalah musafir ya. Kalau kita musafir masuk ke masjid, imamnya lagi sholat isya, kita kan mau sholat maghrib isya ya, dia lagi sholat isya, saya belum sholat maghrib, apa yang saya harus lakukan? Kalau ibu musafir, maka ada 2 cara. Cara yang pertama adalah ibu sholat isya bersama dia. Niat isya. Selesai salam baru sholat maghrib. Cara yang kedua adalah ibu tunggu selesai sholatnya dia. Ibu gak ikut berjamaah. Karena ibu musafir ya, punya rukhsah. Gak apa-apa gak ikut berjamaah. Ibu tunggu, mereka salam, ibu masuk, iqamah sholat maghrib, baru isya. Jadi gak ikut jamaah, karena kalau ikut jamaah berarti harus isya dulu. Isya baru maghrib, karena jumlah rakaatnya beda. Baik, bagaimana kalau mukim? Ibu lagi macet di jalan, pas masuk masjid, orang sudah sholat isya. Saya belum maghrib. Gimana caranya? Nah, kalau mukim, caranya yang paling kuat pendapat adalah dia sholat maghrib dulu. Dia gak ikut berjamaah sama imam. Kenapa? Karena jumlah rakaatnya beda. Maka dia sholat maghrib semampunya. Dia sholat maghrib dulu sendirian. Setelah itu dia kejar jamaah kalau masih sisa. Karena masalahnya jumlah rakaatnya beda. Ada juga pendapat, tapi ini dimarjuhkan oleh para ulama adalah, dia masuk dia sholat isya dulu. Setelah itu baru dia sholat maghrib. Tapi ini berarti kita mendahulukan isya dari maghrib yang semestinya harus tertib, harus dikerjakan lebih dulu gitu kan. Buktinya kita pada saat musafir duhur asar, walaupun di waktu asar tetap duhur dulu baru asar kan, karena harus tertib, harus yang mana lebih dulu sholat itu dikerjakan. Tapi ini kalau kondisional terjadi, makanya tetap pendapat yang dirajihkan oleh para ulama adalah dia sholat maghrib dulu. Ini kalau terjadi kasus ya, tentu tetap lebih afdol dia sholat maghrib di waktunya. Maka kalau dia tiba, maka dia sholat dulu maghrib, kemudian dia kejar jemaah yang tersisa. Ya dia salam, kita tambah rakaatnya. Iya, boleh, tidak masalah. Makanya dalam riwayat, satu riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW waktu masuk di Mekah, pembebasan kota Mekah, ini kita sudah bahas di bab sholat kita kok. Masuk di Mekah, kemudian Nabi SAW jadi imam. Penduduk Mekah yang baru masuk Islam, gitu kan, ikut sholat dengan Nabi SAW. Nabi dua rakaat salam, lalu Nabi berkata, sempurnakanlah sholat kalian karena kami adalah kaum yang sedang musafir. Jadi imamnya masuk nih, imam jadi imam sholat duhur. Saya musafir, ibu-ibu mukim. Saya jadi imamnya. Saya dua rakaat salam karena saya musafir. Jemaah yang sisa tambah dua rakaat yang kurang. Ciputat itu masuk daerah apa? Masuk, bisa. Ya. Itu masih khilaf memang antara ulama, Bu. Masih khilaf. Ada pendapat yang mengatakan harus jarak 60-70 kilo. Kan gitu, ditentukan jumlah kilometernya. Ada yang mengatakan tidak, karena riwayat semuanya ada. Ya, Nabi SAW dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW tidak menghitung jumlah rumah untuk qasar sholat. Artinya Nabi SAW tidak menghitung kilometernya. Dan prediksi 60 mil atau 60 kilometer atau jumlah itu adalah prediksi yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sholat di qasar di jarak antara Mekkah sama Jeddah. Jarak 60 atau 70 kilometer antara Mekkah dengan Jeddah. Itu jadikan tolok ukur dalam pendapat yang pertama. Gitu kan? Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan tidak ada masalah, tergantung orang memegang dengan pendapat yang mana. Karena syarat orang musafir itu ada dua. Yang pertama adalah dia keluar dari kotanya. Ini rumah saya, ini perbatasan Indonesia sama Malaysia, ini Malaysia. Saya ke tetangga saya, syarat pertama safar sudah terpenuhi. Walaupun tetangga saya nih, syarat pertama ya. Tapi syarat kedua dikatakan adalah dilihat urf, kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pandangan manusia normal, apakah itu jarak safar? Tentu saja tidak kan. Dan ini harus berhubungan. Berarti walaupun tetangga saya ini Malaysia, saya Indonesia, saya kalau ke rumahnya tidak safar. Karena memang orang semua tahu itu tidak mungkin safar gitu kan. Apa itu safar? Perjalanan yang membutuhkan seseorang membawa bekal. Itu safar berarti. Memang dia bawa bekal, mungkin dia bawa baju ganti, mungkin dia tahu dia akan terlambat, mungkin dia bisa nginep, gitu kan? Itu namanya safar. Ya? Ya itu tergantung, makanya saya bilang tadi, ibu pegang pendapat yang mana? Ya? Tidak ada urusannya dengan macet, Bu. Macet tidak ada masuk dalam kategori uzur, tapi yang masuk adalah keluar kota atau tidak, selesai. Dan dalam pandangan masyarakat setempat safar atau tidak. Misal ada orang tinggal di ujung Depok, kan dia datang ke Jakarta. Depok sama Jakarta kan dua kota yang terpisah. Sekarang memang seakan-akan satu kan. Tinggal lihat, menurut pandangan masyarakat Depok itu ke Jakarta safar nggak? Gitu. Biasanya umumnya ada orang yang mengatakan tidak, karena tinggal melangkah kok Jakarta sudah dianggap satu misalnya. Atau pemerintah sudah menganggap Jabodetabek ini adalah satu, udah bukan lagi terpisah. Walaupun jaraknya jauh, kayak misalnya ujung Jakarta Timur ke ujung Jakarta Barat, tetap aja bukan musafir karena dianggap satu kota kan. Kapan pemerintah mengatakan Jakarta, Bogor, Tangerang, semua Depok adalah satu wilayah, selesai, gak ada safar. Gak boleh ada safar. Tapi kalau pemerintah pisahin wilayahnya, masuk dalam kategori adanya keringanan atau poin untuk safar. Jadi saya ini, apakah Ciputat Tangerang itu dianggap satu walaupun beda kota, beda nama oleh pemerintah, dianggap satu berarti sudah selesai, enggak ada safar. Tapi kalau tidak terpisah berarti dianggap safar, gitu kan? Ya. Ada lagi? Baik, kita lanjutin ya. Hadis 702. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah SAW yasum hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum wa ma raaitu Rasulullah SAW istaqmala as-siyam syahr qat illa Ramadan wa ma raaitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Muttafaqun alaih. Wal lafdhu lil muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa berpuasa sehingga kami menyangka beliau tidak akan berbuka. Dan beliau berbuka sehingga kami menyangka beliau tidak akan berpuasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam suatu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Hadis muttafaqun alaih. Dari hari ini ada banyak pelajaran, diantaranya yang pertama adalah bolehnya buka puasa dan tidak mengerjakan puasa sunnah. Puasa sunnah ya. Aisyah berkata, kadang-kadang saya melihat Nabi SAW puasa terus, maksudnya puasa sunnah. Senin Kamis, ayamul bi tidak pernah berhenti. Atau kadang-kadang beliau puasa wisol, ngelanjut. Hari ini puasa, sebentar buka puasa, enggak buka puasa. Besok malam baru boleh buka puasa. Kalau masih tahan, hari ketiga baru boleh buka puasa. Aisyah berkata, kadang-kadang kami lihat Nabi puasa terus seakan-akan tidak akan buka puasa. Maksudnya apa? Lanjutin puasanya tadi. Bisa Senin Kamis, sebagian ulama mengatakan dengan ayamul bid terus dilanjutin selama sebulan atau setahun. Bisa juga ini maksud adalah puasa wisol, dan lebih kuat adalah puasa wisol di sini. Puasa yang nyambung terus. Beliau tidak buka puasa karena kan beliau memang melarang umatnya untuk puasa wisol, tapi beliau sendiri mengerjakannya sebagai ketaatan kepada Allah, itu khusus untuk beliau saja. Jadi puasa wisol itu nyambung ya. Sampai azan maghrib, beliau masih tahan sampai besok malam, sampai lusa malam, terus begitu. Ini Nabi SAW larang buat umatnya. Jadi di sini pendapat yang lebih kuat dari hadis ini, bahwasanya ulama mengatakan yang dimaksud oleh Aisyah, Nabi SAW kadang-kadang puasa seakan-akan tidak akan buka puasa, adalah puasa wisolnya tadi. Ya kan? Puasa yang terus berlanjut. Hari ini, ternyata Nabi masih puasa besok, besok masih puasa lagi lusa, sampai beliau sudah tidak tahan baru buka puasa. Tapi buka puasanya tetap di waktu maghrib di hari yang setelahnya. Kan gitu. Kemudian dikatakan, dan kadang-kadang beliau berbuka puasa dan kami menyangka beliau tidak akan puasa. Maksudnya, tiba-tiba saja Nabi enggak puasa wisol itu. Ditinggalin tuh puasa nyambungnya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bukan berarti beliau tinggalkan Senin Kamisnya. Pendapat tadi pertama juga kan ada yang mengatakan Senin Kamis, tapi kadang-kadang beliau tinggalkan juga seakan-akan beliau tidak akan puasa. Tapi yang lebih dekat dengan pemahaman adalah yang sesuai pemahaman yang ada hadis-hadis riwayat yang benar, itu puasa wisolnya Nabi. Kadang-kadang beliau puasa wisol, lanjut sampai 3 hari, 4 hari tidak buka puasa, nanti buka puasa di hari terakhir. Nah, kadang-kadang beliau tidak puasa wisol sama sekali. Enggak puasa nyambung sama sekali, sampai Aisyah mengatakan ya, maka kami seakan-akan mengira beliau tidak akan puasa. Ini pelajaran pertama diambil daripada hadis. Pelajaran kedua, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali di Ramadan. Ini juga berhubungan dengan puasa wisol tadi yang kita bilang. Apa itu puasa wisol? Nyambung, enggak pernah buka puasa kecuali di hari yang dia sudah tidak tahan gitu kan. Nah, pernah Abdullah bin Umar ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk puasa wisol itu. Hari ini puasa masih lanjut, besok masih lanjut, lusa hari ketiga, hari ketiga. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam buka puasa di hari ketiga, di hari kedua, di hari keempat, tergantung kondisi kekuatan fisik beliau, gitu kan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mau kerjakan itu. Lalu Nabi larang, Nabi mengatakan kalaupun kau ingin lakukan, maka puasalah sehari dan buka puasalah sehari. Itu yang dikenal dengan puasa Daud. Itu maksimal yang kita boleh kerjakan, gitu kan. Jadi ini maksud di sini, Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali di Ramadan, karena memang beliau memerintahkan umatnya untuk puasa sehari dan berbuka puasa maksimal. Beliau sendiri kalau puasa wisol itu tetap dibatalin. Batal sebentar atau batal hari ketiga, nanti berhenti puasa. Nanti beliau puasa wisol lagi hari ketiga atau hari keempat, setelah beliau 3 hari enggak puasa. Puasa lagi 3 hari turut-turut. Begitulah cara Nabi SAW puasa. Jadi beliau memang tidak pernah sebulan penuh full puasa non-stop kecuali di bulan Ramadan. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga dikatakan, dan Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat satu bulan yang lebih banyak Nabi puasa seperti bulan Syaban. Seperti pada bulan Syaban. Jadi di sini dimaksud dengan saya tidak pernah melihat Nabi SAW puasa lebih banyak daripada bulan Syaban, artinya puasa-puasa sunnahnya yang lebih banyak. Dan di sini yang lebih kuat pendapat mengatakan maksudnya adalah satu-satunya bulan yang Nabi tidak pernah kehilangan Senin Kamis dan Ayyamul Bid, Syaban. Ini yang lebih kuat pendapat. Jadi bukan berarti Nabi puasa sembarangan hari di Syaban. Karena kalau kita bilang pemahamannya adalah Nabi SAW puasa banyak di bulan Syaban, nanti orang mau puasa Syaban semaunya, gitu kan? Padahal sebenarnya yang dimaksud adalah Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat Nabi SAW paling banyak puasa dibandingkan Syaban, artinya tidak pernah terputus puasa sunnahnya di bulan Syaban itu. Paling banyak beliau puasa di bulan itu. Ada juga sebagian pendapat ulama mengatakan yang dimaksud dengan Nabi SAW paling banyak puasa bulan Syaban karena menemani Aisyah pada saat Aisyah sedang membayar utang Ramadannya, gitu kan? Tapi ini juga pendapat yang masih dimarjuhkan ulama. Yang paling kuat tadi adalah waktu Aisyah mengatakan saya tidak pernah lihat Nabi SAW lebih banyak puasa sunnah, puasa dibandingkan bulan Syaban, itu maksudnya adalah tidak pernah kehilangan puasa sunnahnya di bulan Syaban. Tidak pernah kehilangan puasa sunnahnya sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban. Tapi perlu dihubungkan juga dengan ini ya. Sudah kita jelaskan di awal bab puasa kita, tetap bulan Syaban boleh memperbanyak puasa kecuali 2 hari atau sehari sebelum Ramadan. Di akhir hari namanya hari syak, ragu ya. Apakah memang ini sudah masuk Ramadan atau belum ya? Nah ini sebaiknya dijauhi puasa pada saat itu, khawatir Ramadan sudah masuk. Baik, ini sudah mau jam 11, masih lanjut? Baik, kita insya Allah lanjutin nanti dengan hadis 703 ya, tentang puasa Ayyamul Bid. Sekali lagi saya mau menyampaikan jazakumna khairan ya, pada ibu-ibu yang sudah nyumbang untuk banjir kemarin yang sudah kita terima dananya, alhamdulillah sudah dialokasikan, sudah langsung saya alokasikan. Dan kita kemarin fokus ke bahan makanan, makanan dan sejadah ya, karena kemarin sudah cukup banyak, tentu ada yang membantu ya, masalah ranjang atau yang lainnya, maka saya fokus ke tadi itu, ke sejadah dan bahan makanan. Nah, sudah kita alokasikan alhamdulillah. Kemarin 14.5 juta Bu ya. Bu Yuli ya. 14.5 kan ya. 13.5 kemudian ada 1 juta tambahan gitu. Itu semua sudah teralokasikan ya. Tinggal kalau memang majelis Ibadur Rahman mau butuh kuitansi, saya buatin kuitansi. Kalau enggak insyaallah sudah sampai niatnya. Baik. Mungkin sampai situ dulu. Tapi tetap saya menawarkan kalau masih ada yang mau nyumbang untuk korban banjir, maka masih terbuka ya. Nanti kita akan fokus juga untuk memberikan buku-buku agama ya, lebih banyak kepada hal-hal yang bermanfaat dari sisi ibadahnya mereka dan amal jariah buat kita gitu. Baik, kalau ada benar dari Allah wa ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.